Sofi watahari lil adli bainahum wa ma'rifatu ma yurdihim minal janibaini sara indahum mardiyan. Wa hadha huwa as-sulhu li anna madaruhu ala ridha la ala ilzami wa la ala ahkamil kuhani wa ahli kitabi minal yahudi wan nasara wa la ala ustanadi wa ala al-istinadi ila awdo'a ila awdo'i al-jahiliyati min al-ahkami kubara'ihim wa aslafihim allati tukhalifu hukmul kitabi allati tukhalifu hukma maf'ul hukmul kitabi wa sunati kama qad yaqa'u al-yawma kasiran kahali at-tawagiti alladhi la yaltafu iltafata fafil mudari'nya yaltafatu yaltafituna ilal hukmillahi wala ila hukmi rasulihi wa innamal mu'tamadu indahumma hakamu bihi bi ahwa'ihim wa ara'ihim wa qad yaltahiku bihada ba'du muqalladati liman yasuhu taklidu wa ya'tamidu ala taklidihi wa ya'tamidu ala taklidihi ala taklidihi kalau di ana ala qawli man qalladahu terus wa yatruku ma huwa sawabu al-muwafiq li usul sunnati wal kitabi wallahu musta'an. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Wa qawlu enggak ini udah beda lagi hadisnya. Udah beda hadisnya. Ya. Wa qawlu fa inna qaumi naam. Ya, kemudian kata sahabat tadi yang dia sebelumnya kunyahnya apa? Abul Hakam. Ya. Abul Hakam. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, fa inna qaumi sesungguhnya kaumku idhtalafu apabila mereka berselisih fi syai'in dalam segala hal, nakirah ya. Atau ni mereka datang padaku, fa hakamtu bainahum, maka aku memberikan keputusan hukuman, memberikan keputusan hukum di antara mereka, faradiya kila al-fariqain." Maka kedua kelompok yang berselisih tadi ridho dengan keputusanku. Ya, faqala ma ahsana hadha, kata Nabi, alangkah bagusnya ini. Fal makna wallahu alam, maka maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Hasan wallahu alam anna Abu Syuraih, bahwasanya Abu Syuraih yang dulu kunyahnya Abu Hakam, lamma arafa minhu qaumuhu, ya, tatkala kaumnya ya mengetahui beliau annahu sahibu insafin, bahwa Abu Syuraih ini orang yang adil, orang yang netral, wa taharrin lil adl bainahum, orang yang netral dan dia sangat hati-hati untuk menegakkan keadilan di antara mereka, wa ma'rifati ma yurdihim minal janibain, ya, dan juga dia mengetahui cara agar kedua kelompok tadi itu bisa membuat keduanya ridho mereka. Ya, dia tahu cara yang bisa membuat kedua kelompok yang berselisih tadi ridho, sara indahum mardian, sehingga jadilah dia orang kepercayaan yang diridhoi oleh mereka. Hadha huwa sulhu. Nah, inilah yang disebut as-sulh, perdamaian. Nah, li'anna madarahu 'ala ridha. Karena madarahu, ya, Jadi di sini orientasinya itu hanyalah kepada keridhaan, la alal ilzam wala alal ahkamil kuhan, ya, bukan berdasarkan ilzam harus gitu, berdasarkan tekanan juga, bukan berdasarkan keputusan para dukun wa ahlul kitab minal yahudi wa nasara, juga bukan berdasarkan ya keputusan orang Yahudi Nasrani, wala alal istinadi ila awda'il jahiliyah, ya, juga bukan kepada sandaran ya dari hal-hal yang menjadi acuan orang-orang jahiliyah, ya, min ahkami kubara'ihim wa aslafihim, berupa ya hukum, keputusan hukum ya dari para pembesar mereka dan aslaf, salaf-salaf mereka, pendahulu mereka, allati tukhalifu hukmal kitabi was sunnah, yang menyelisihi hukum Quran dan sunnah. Nah, ya, kama qad yaqa'u al-yawma katsiran, sebagaimana terjadi banyak hari ini, ka hali tawaqit alladziina lam yaltafitu ila hukmillah, seperti keadaan para tagut yang mereka enggak mau menoleh kepada hukum Allah, wala ila hukmi rasulih, enggak mau menoleh kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama al-mu'tamadu indahum ma hakamu bihi bi ahwaihim wa ara'ihim, namun yang dijadikan acuan oleh mereka dari apa yang mereka berikan keputusan ialah berdasarkan pendapat hawa nafsu mereka dan pendapat mereka, bahkan pendapat orang yang kafir, orang barat, orang yang lebih bodoh daripada mereka, itu yang jadi acuan, undang-undang Inggris, undang-undang Holandi, undang-undang Amerika dan seterusnya. Waqad yaltahiku hadza ba'dul muqalladati liman la yasughu taqliduhu, ya. Nah, dan yang digolongkan dengan hal ini ialah orang yang melakukan taklid, ya, yang dia taklid kepada orang yang, ya, apa namanya, dia melakukan taklid kepada orang yang nggak boleh jadi sumber taklid, ya. Fayatamidu, akhirnya dia bersandar ala qauli man qalladahu, kepada orang yang dia taklidi. Kalau dia itu apa? Ala taklidihi. Wa yatruku ma huwa as-shawab wal muwafiq li usulil kitabi was sunnati, li usuli sunnati wal kitabi, akhirnya dia malah ya meninggalkan apa yang benar, yang selaras dengan landasan-landasan sunnah, landasan-landasan Quran. Wallahu musta'an. Wa qawluh, nah, fadal panjang baca ya, ini udah dibaca ya belum kan, ya fadal. Ayo, ayo baca ya, abu kilanya. Itu tuh di. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa qawluhu fama laka min al-waladi. Qala Shuraihun. Qala Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Qala faman akbaruhum. Qultu Shuraihun. Qala fa'anta Abu Shuraihin. Fihi taqdimul akbari fil kunyati wa ghairiha ghaliban. Waja'a hadhal ma'na fi ghairi ma hadith, ma hadithun. Fi ghairi ma hadithin. Fi ghairi ma hadithin. Wallahu a'lamu. Terus lanjut. Bab baru dia nas. Bab baru. Bab baru ya? Iya. Oh, enggak ada antum hadzal ladzi dzakarnahu fi makna hadisil bab. Enggak ada ya? Baik. Ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, "Famalaka minal walad?" Apakah engkau punya anak? Kata Abu Syuraih yang sebelumnya Abu Hakam. Naam, qala Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Ada Syuraih, Muslim, Abdullah. Qala faman akbarhum? Siapa yang paling besar? Qultu, kata aku katakan Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, kata Nabi, maka kamu Abu Syuraih. Wa qawluhu fa anta Abu Syuraih fihi taqdimul akbari fil kunyati wa ghairiha ghaliban. Ya, maka sabda ini, sabda Nabi ini, anta Abu Syuraih, itu terdapat keterangan takdim, didahulukannya al akbar, anak yang paling gede, yang paling besar dalam kunyah dan selainnya. Umumnya demikian. Ya. Wajah hadal makna fi ghairi ma hadisin. banyak hadis yang meriwayatkan yang apa namanya? Ya, pada selain banyak hadis ya, bukan cuman hadis ini. Nah, berikutnya hadis apa bab ke-47. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Ya. Bab yang baru ini bab yang penting. Ya. Bab yang hazala, yang bersendau gurau, mengolok-ngolok. Ya, pada sesuatu hal dari yang di situ ada zikir Allah, Quran atau Rasul. Nah, fadal baca bukila. Bismillah. Qala rahimahullah, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'ani awil Rasuli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala asharhu ay faqad kafara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala waqaulillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ali bin Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslama wa Qatadata dakhala hadithu ba'dihim fi ba'dhin annahu qala rajulun fi ghazwati tabuka maraina tabuk itu munsharib fi ghazwati tabukin maraina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wa la akdhaba al-sunan wal ajbana 'inda al-liqa'i ya'ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'a faqala lahu 'Auf ibn Malik kadzabta walakinaka munafiqun la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba 'Auf ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li yukhbirahu fa wajada al-qur'ana qad sabaqahu fa ja'a dhalika ar-rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qadir tahana wa raqiba naqatahu faqala ya rasulullah inna ma kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditha ar-raqba haditha raqbi haditha raqbi naqta'u bihi 'ala at-tariqi tariqa maf'ul dari naqta qala ibnu umar qala ibnu umar kaanni anzuru ilaihi mutaalliqan binis'ati naqata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binis'ati naqati mudaf wa huwa mudafun ilaihi binis'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankabu rijlaihi wa huwa yaqulu inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Terus asyarhu asyarhu qala al-imad ibn kathirin rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi qala abu ma'sharil ma'sharin al-madani an Muhammad ibn Ka'b al-Qurdhi wa ghairihi qalu qala rajulun minal munafiqina ma ara qura'ana haula'i illa arghabana butunan wa akdhabana al-sinatan wa ajbanana 'inda al-liqa'i farufi'a dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqaddir tahala wa raqiba naqatahu faqala ya rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'abu faqala abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin wa inna rijlaihi la yusfa'ani al-hijarata wa ma yaltafitu ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah ibn Wahb. Baik, ini dulu. Naam. Ya. Ya. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul qa syarhu faqad kafara. Ait qad kafara. Bab barang siapa yang bersendau gurau terhadap sesuatu hal yang di situ terdapat ya, zikir pada Allah, Quran atau Rasul, maka kata Syekh, maka sungguh dia telah kafir. Ya, qala musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis. Ya. Wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala, wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika engkau tanya pada mereka kenapa mereka melakukan itu sendau gurau, olok-olok terhadap Quran, sunnah, ya, maka mereka menjawab, kita cuma main-main gurau saja. Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Muhammad Ibnu Ka'ab, Zaid Ibnu Aslam, wa Qatadah, daqala hadithu ba'dihim fi ba'din. Ya, hadis mereka ini masuk satu sama lain, nyampur gitu. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa ada seorang ya yang apa namanya berkata ketika dalam perang Tabuk, pulang lagi pulang gitu, maraina misla qura'ina haula'i arghaba butunan, kita enggak pernah melihat seperti qura kita. Yang mereka maksud qura adalah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qura artinya orang yang berilmu, bukan sekedar jamak dari qori, para pembaca gitu. Yang mereka ini arghaba budunan, yang lebih antusias, lebih menginginkan urusan perut, paling rakus gitu. Wala aktaba alsunan, yang enggak lebih pendusta lisannya, ucapannya. Wala ajbana inda liqa, kita pun enggak pernah melihat qori kita ini yang paling pengecut ketika berjumpa, maksudnya berjumpa dengan musuh. Ya, ini yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW pada washabah al-Qurra. Wa qala lahu Auf ibn Malik, maka Auf ibn Malik mengatakan, "Kadzabta, kau dusta, lakinnaka munafiqun, kau munafik. La ukhbiranna Rasulullah, saya akan kasih tahu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fa dhahaba Auf ibn Rasulillah, Auf ibn Malik, maka pergi kepada Rasulullah SAW li ukhbirah, untuk memberitahu pada beliau, fa wajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Tapi ternyata ia mendapati Qur'an ya telah mendahulinya, artinya Quran telah memberitahu Rasulullah, Allah telah memberitahu Rasulullah mengenai hal ini. Ya, fajaa dzalika rajul, maka orang tadi yang ngolok-ngolok tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatah. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beranjak dan telah mengendarai kendaraannya, hewan tunggangannya. Kemudian dia ngejar Rasulullah, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Rasulullah, kita cuma gurau aja, main-main aja. Wa natahaddas hadisa raqbi. Natahaddas hadisa raqbi, kita cuma berbicara seperti pembicaraan orang yang lagi berkendara lah. Naqta'u bihi anna tariqa, supaya kita bisa memutus jalan yang panjang dari kita, biar kalau lagi jalan ngobrol enggak berasa gitu. Ya, faqala Ibnu Umar mengatakan, "Ka'anni anzuru ilai muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah." Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innal hijarata la tankubu rijlaihi. Dan sesungguhnya bebatuan itu menyandung kedua kakinya, kakinya tersandung gitu. Wa huwa yaqul, dia terus mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita cuma gurau aja, main-main aja." Wa yaqulu lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tadi, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya, katakanlah wahai Nabi pada dia, "Apakah pada Allah ayat-ayatnya Rasul kalian mengolok-olok?" "Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi." Kemudian Rasulullah tidak menoleh kepadanya, tidak pula menambahkan kalimat apa-apa lagi. Ya. Nah, syarahnya kata Syekh, ya, qala al-Imam Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, qala Abu Ma'syar al-Madani. Ya, Abu Ma'syar al-Madani mengatakan dari Muhammad Ibnu Ka'ab al-Quradhi, ya, wa ghairihi, dan yang lainnya, qalu, mereka mengatakan, qala rajulun minal munafikin, Ada seorang yang dari kalangan munafik mengatakan ma ara qurra'ana haula'i illa arghaba butunan wala akdzabana alsinatan wala ajbana ya illa arghabana butunan wa akdzabana alsinatan wa ajbanana inda liqa. Ada tambah domir nun ya. Nah, itu maknanya sama kayak tadi. Nah, kita enggak pernah melihat ada yang lebih dusta, lebih rakus gitu, lebih pengecut. Nah, itulah maknanya. Iya dan bila. Nah, farufi'ah, hal itu tersebut akhirnya diangkat kepada Rasulullah SAW. Waqadir tahala, Rasul sudah beranjak pergi. Waraqiban naqatah, beliau sudah mengendarai hewan tunggangannya, unta. Faqala ya Rasulullah, inna makunna nakhudhu wa nal'ab. Kemudian ia mengatakan kayak tadi juga, kita cuma gurau aja, main-main aja. Ya, faqala, maka Nabi SAW menjawab dengan firman Allah, abillahi wa yati wa rasuli kuntum tastazi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? Nah, jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kafir gitu kan. Sampai pada firman Allah, mujrimin. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang mujrimin. Wa inna rijlaihi la yusfa'anil hijarata. Dan kedua kakinya benar-benar tersandung batu. Wa may yaltafitu ilai Rasulullah. Rasulullah enggak nambah apa-apa kepada dia. Wa huwa muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulillah. Orang tersebut terus berpegangan, memegangi tali pelananya, ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Abdullah ibn Wahab, akhbarani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslamah. Dan seterusnya ya. Cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.